نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين صهر المكي، sudah kita bahas gambaran Islam yang indah, yang ternyata tercoreng dengan kelompok-kelompok sempalan. Dan di antara kelompok sempalan yang paling merusak keindahan Islam adalah kaum Khawarij, satu kelompok yang tertua, yang sudah muncul sejak para sahabat masih hidup. Mereka adalah orang-orang yang pertama memberontak atau demonstrasi menyatakan kepada Nabi dengan kurang ajar, i'dil, berbuat adillah. Maka kata Nabi akan keluar dari model-model orang seperti qaumun, satu kaum, yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum, yang membaca Al-Qur'an tetapi tidak melewati kerongkongan mereka. Yamruquna minal Islam muruqas sahmi minar ramiyah, akan keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan, satu kaum yang membaca Al-Qur'an tapi tidak masuk ke hati mereka, tidak melewati tenggorokan mereka, hanya di mulut indah tapi tidak masuk dalam hatinya. Itu ciri pertama. Ciri kedua dikatakan yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan, mereka membunuh kaum muslimin dan mereka membiarkan para penyembah berhala. Dan ternyata muncul pertama kali kaum reaksioner adalah di zaman Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Berduyun-duyun datang manusia dari Mesir, dari Kufah, dari Basrah. Semua menuntut agar Utsman turun dari kepemimpinannya. Harus turun, dan kata mereka, kami menuntut tiga pilihan. Kalau engkau tidak mau turun, maka kami akan paksa turun. Kalau menolak, kami akan bunuh. Tiga tuntutan rakyat. Untuk menurunkan Utsman bin Affan atau untuk turun sendiri. Kalau tidak kami paksa, kalau tidak kami bunuh. Qulna na'udzubikumullah. Dikepung rumah Utsman bin Affan. Padahal beliau adalah khalifatul rasyid. Khalifah yang lurus. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjaminnya dengan surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Aliun fil jannah, dan 10 orang lain disebutkan oleh Rasulullah sallallahu dengan jaminan fil jannah, fil jannah. Tetapi mereka enggak kenal Utsman bin Affan. Enggak mengetahui pujian Rasulullah sallallahu terhadap Utsman bin Affan. Padahal para sahabat sepakat tentang keutamaan Utsman bin Affan. Para sahabat sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, kunna naqulu wa Rasulullah hayyun afdalu ummati an-nabiy ba'dahu Abu Bakr thumma Umar thumma Utsman. Kata beliau, sungguh kami mengatakan, kami para sahabat mengatakan, dan Rasulullah masih hidup, bahwa afdalu ummati an-nabiy ba'dahu, bahwa sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Berarti yang terbaik dari manusia setelah nabinya yang ketiga adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Tetapi sebagaimana biasanya, kaum Khawarij tidak peduli. Mereka hanya mengikuti hawa nafsu. Jangankan Utsman bin Affan, Rasulullah saja mereka kritik. Rasulullah saja mereka katakan i'dil, berbuat adillah. Apalagi Utsman bin Affan. Maka mereka mengepungnya. Bahkan lebih jahat dari itu, mereka melarang masuknya air kepada Utsman bin Affan. Tidak diberi setetes air pun. Utsman dalam keadaan kelaparan, kehausan, dikepung oleh mereka. Tetapi karena Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mendapatkan wasiat dari Rasulullah SAW, kalau engkau diberi pakaian dan manusia menuntutmu untuk melepas pakaian tersebut, jangan kau lepaskan. Dan Utsman memahami, inilah pakaian yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Dan mereka menuntut aku melepaskannya. Tidak. Kalau aku melepaskannya, maka menjadi kebiasaan mereka. Setiap penguasa yang tidak cocok mereka akan turunkan. Akan menjadi kebiasaan. Maka Utsman menyatakan tidak. Maka Ikhwan Ibn A'azamullah semakin berani mereka. Dan para sahabat melindungi Utsman. Kalau tidak langsung dengan dirinya, mereka utus anak-anaknya. Pemuda-pemuda yang tangguh menjadi pagar hidup di sekitar rumah Utsman bin Affan. Tetapi masalahnya, Utsman bin Affan tidak memerintahkan mereka untuk memeranginya. Maka mereka tetap sabar, hanya menahan. Dan menyatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, perintahkan kami untuk perangi mereka, kami akan perangi mereka. Tetapi Utsman menyatakan tidak, demi Allah. Aku enggak mau mengucapkan satu kalimat dari mulutku yang menyebabkan tertumpahnya darah kaum muslimin. Lihat rahmah. Lihat kasih sayang Amirul Mukminin. Kasih sayang Khalifatul Rashid Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Tetapi na'udzubillah. Air susu dibalas dengan air tuba. Rahmat beliau, kasih sayang beliau dibalas dengan kejelekan. Mereka merangsek masuk dan mereka berhasil membobol pertahanan dan mereka membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dalam keadaan enggak ada perlawanan apapun. Beliau tetap membaca Al-Qur'an, beliau tetap membaca Al-Qur'an dan beliau tetap memegang mushafnya. Dan mereka memenuhinya, istrinya melindunginya dengan tangannya dan tangannya terputus dengan pedang-pedang mereka. Qadibina azakumullah, sehingga terpancarlah darah Utsman bin Affan. Dan tetesan pertamanya pada mushafnya yang berbunyi sayaktikahumullah. Allah akan membalaskan untukmu. Qul inna a'udzubikumullah. Setelah terbunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka akan menggantikan yang lebih baik dari Utsman? Siapa? Manusia terbaik setelah nabinya Abu Bakar, thumma Utsman, thumma Umar, thumma Utsman. Siapa yang mereka akan cari gantinya setelah terbunuh? Sungguh situasi menjadi tegang, sedih, bingung masyarakat kaum muslim. Mereka sendiri begitu. Khawarij sendiri bingung. Mereka bingung siapa yang akan menjadi penggantinya. Inilah ciri khawarij. Main sikat, main bunuh, setelah itu bingung. Terus mau apa kita sekarang? Maka mereka mendatangi Talha. Wahai Talha, aku baiat engkau jadi Amirul Mukminin. Tidak, demi Allah, aku tidak termasuk kalian dan aku berlepas diri dari kalian. Datang pada sahabat yang lain, aku baiat engkau menjadi khalifah. La wallah, tidak demi Allah, aku tidak termasuk kalian dan aku berlepas diri dari kalian. Semua para sahabat menolak. Alhamdulillah, ini sungguh mengerikan. Keadaan yang sangat genting. Qanibina azakumullah, sampai hari Jumat dalam keadaan sudah masuk waktu Jumat, enggak ada khatib. Karena biasa yang berkhutbah adalah khalifah. Saat itu tidak ada khalifah dan enggak ada yang merasa berhak untuk berkhutbah. Gelisah mereka, duduk di masjid dalam keadaan mereka kebingungan, siapa yang akan naik? Siapa yang akan naik? Qanibina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Inilah kejahatan khawarij. Kejahatan kelompok sempalan pertama yang muncul dalam sejarah Islam. Sampai ketika mereka ingat wasiat Amir Mukminin Umar bin Khattab, pilih dari 6 orang. Dan ketika itu beberapa orang diantaranya mengundurkan diri. Tinggal tersisa 2, Uthman dengan Ali radhiyallahu taala anhu. Maka berkata salah seorang mereka yang terpilih atau yang dianggap sebagai orang-orang yang ahlu syura, aku pilih engkau wahai Ali dan Uthman. Aku akan tanyakan pada seluruh para sahabat agar memilih engkau. Kemudian semalam suntuk dia enggak tidur. Dan kemudian subuhnya dipegang tangan Uthman, dipegang tangan Ali bin Abi Thalib, ya Uthman, kalau aku baiat Ali, apakah kau siap tunduk? Aku siap tunduk. Aku siap berbaiat kepadanya. Wahai Ali, kalau aku pilih Uthman, apakah kau siap tunduk berbaiat padanya? Aku siap berbaiat padanya. Maka diangkatlah tangan Uthman. Ubayyuka, aku baiat engkau wahai Uthman. Maka Ali membaiatnya. Maka mereka ingat, berarti tidak ada pilihan lain setelah Uthman kecuali Ali bin Abi Thalib. Maka mereka mencari, aina Ali? Mana Ali? Mana Ali? Dalam keadaan beliau tertunduk, khawatir, ditunjuk oleh mereka. Maka ditemukan Ali, dia Ali, ada Ali. Maka dipaksa untuk bangun berkhutbah. Dan berkhutbah ketika setelah itu mereka baiat sebagai khalifah. Qul inna a'udzu billahi, kerusakan disebabkan pemberontakan mereka tidak berhenti sampai di situ. Masih ada fitnah berikutnya akibat fitnah pertama. Berita waktu itu seperti tidak seperti berita sekarang. Tidak berjalan dengan cepat. Berjalan berita itu ke Syam membutuhkan waktu 1 bulan. Maka ketika berita sampai di Syam, maka gubernur Syam Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu dalam keadaan baru mendengar tentang Ali terbunuh, tentang Uthman terbunuh, sedangkan itu masih familinya, masih sukunya, dan dia membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, man qutila madluman faqad ja'ala Allahu liwalihi sultana. Siapa yang terbunuh dengan zalim, terzalimi, maka keluarganya berhak untuk menuntut darahnya. Maka berangkatlah pasukan besar dari Syam ke Madinah untuk menuntut darah Uthman. Sampai di Madinah keadaan sudah lain. Ali sudah dibaiat. Ali sudah menjadi khalifah. Maka mereka berkata, baiatlah kepada Ali bin Abi Thalib. Kata Muawiyah, aku menuntut darah Uthman. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Terjadilah kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Yang satu menuntut darah Uthman dengan dalil dari Al-Quran, man qutila madluman faqad ja'ala Allah li walihi sultana. Dan juga Ali bin Abi Thalib dengan beberapa sahabat yang lainnya juga memiliki hujjah bahwa engkau baiat pada kami, maka kami akan urusi masalah pembunuhan Uthman. Qul inna azamul, terjadilah ketegangan. Bahkan sudah mulai terjadi berbagai macam pertikaian antara keduanya dimulai oleh Khawarij lagi. Khawarij setelah membunuh Utsman bersembunyi di balik barisan Ali. Bukan termasuk golongan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Bahkan ujung-ujungnya Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh mereka. Tetapi bersembunyi di balik barisan pasukan Ali bin Abi Thalib karena khawatir akan diperangi, akan dibunuh oleh pasukan Muawiyah. Paham ini maksudnya? Sehingga keadaan semakin tegang. Dan gak bisa dihitung satu persatu kalau yang datang kepada Utsman sekian orang. Masa. Kalau masa yang berbuat gak bisa dihitung dengan jari fulan wa fulan. Gak bisa. Sehingga tercampur kaum muslimin. Di mana khawarij, di mana kaum muslimin yang bukan khawarij, tercampur di dalamnya. Ini yang semakin membuat fitnah. Dan bahkan diriwayatkan. Yang pertama menyerang, yang pertama melemparkan panahnya kepada pasukan Muawiyah, justru Khawarij. Akhirnya terjadilah pertikaian antara keduanya. Panibirina'azakumullah sampai kemudian terjadilah tahun jamaah. Tahun jamaah adalah tahun persatuan. Utsman ibn Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah ditengahi dengan dua penengah. Dan kemudian mereka bersatu, berdamai. Tapi semua kaum muslimin gembira, khususnya ketika mereka sudah mulai memiliki penengah yang bisa menyelesaikan, maka mereka semua gembira. Siapa yang tidak gembira? Hah? Siapa yang tidak gembira? Khawarij. Loh, kok damai? Kenapa? Kok membiarkan mereka-mereka yang begini dan begitu? Qanibirina'azakumullah. Maka Khawarij keluar, memisahkan diri. Dan menyatakan Muawiyah kafir. Ali bin Abi Thalib kafir. Dan dua penengahnya, Amr bin As dan Abu Musa al-Ash'ari, keduanya kafir, kata mereka. Dan yang mendukung mereka juga kafir. Yang ridha dengan mereka juga kafir. Yang tidak mengkafirkan mereka juga kafir. Habis. Kecuali kelompok mereka sendiri. Ini Khawarij. Kelompok sempalan pertama. Yang mengkafir-kafirkan para sahabat seluruhnya. Bahkan mereka menghalalkan darahnya. Dan mereka berkata sesama mereka, harus kita bunuh semua tokoh-tokoh kafir tadi. Ayat Allah berkata, faqtulu a'immatal kufri. Bunuhlah tokoh-tokoh kekafiran. Mereka tafsirkan tokoh-tokoh kekafiran. Muawiyah, Ali bin Abi Thalib, dan dua penengah tadi. Abu Musa al-Ash'ari dan Amr bin As. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka berupaya mereka untuk membunuh. Ternyata Allah takdirkan yang mendapat syahid adalah Ali bin Abi Thalib. Yang mendapat kemuliaan syahid adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu terbunuh. Sedangkan yang lain tidak berhasil dibunuh oleh mereka. Maka Ali terbunuh oleh mereka dan Rasulullah SAW sudah menyatakan sebelum kejadiannya, khairukum man qataluh, sebaik-baik kalian adalah yang dibunuh oleh mereka. Siapa yang dibunuh oleh mereka? Ali bin Abi Thalib. Khairukum man qataluh, sebaik-baik kalian adalah yang dibunuh oleh mereka. Qanibnina azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, dibunuh oleh mereka itu satu keutamaan yang menunjukkan bahwa dia adalah khairukum, orang yang paling baik diantara kalian adalah yang dibunuh oleh mereka. Qanibnina azakumullah. Tidak berhenti sampai di situ. Mereka terus bergerak. Mereka terus berupaya untuk membuat gerakan-gerakan penentangan terhadap penguasa. Mengkafirkan kaum muslimin. Maka Ali bin Abi Thalib melihat mereka. Bahwa ini adalah kelompok yang menyimpang sesat. Kemudian ingat ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Rasulullah menyatakan akan keluar dari punggung orang ini, qaumun yaqtuluna ahlal Islam, membunuh kaum muslimin, wa yad'una ahlal awthan, yang membiarkan ahlal awthan. Atau dalam hadis yang lain disebutkan, yakhruju qaumun. Puasanya jangan tanya, kiraannya jangan tanya, sampai mereka yang dalam keadaan ditangkap akan dibunuh tetap baca Quran. Itu mereka khawarij. Masya Allah, seakan-akan orang yang akan mati syahid pada hari kiamat tetap. Kan ibn Azam wa muslimin fahamat. Sampai ketika mereka sudah semakin merusak, membantai kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, menghancurkan, merusak rumah-rumah kaum muslimin, atau membuat kekacauan pada kaum muslimin, maka Ali bin Abi Thalib menyatakan, ya Ibn Abbas, datang pada mereka, peringatkan mereka, nasihati mereka. Ibn Abbas dengan perintah Amirul Mukminin, Ali bin Abi Thalib pun datang dengan pakaian yang indah, pakaian yang biasa dipakai pada hari raya, datang ke perkampungan Khawarij. Maka mereka bertanya, ya Ibn Ammi Rasulullah, wahai anak paman Rasulullah, ada apa engkau dengan pakaian seperti itu? Aku akan bicara dengan kalian. Maka mereka berkumpul ingin mendengarkan ucapan Ibn Abbas. Kata Ibn Abbas, jitu min indi ashabi Rasulullah. Aku tanya pada kalian, apakah di tengah kalian ada yang pernah bertemu Rasulullah? Mereka diam. Karena enggak ada orang yang pernah bertemu Rasulullah. Artinya enggak ada sahabat. Apakah di antara kalian ada yang pernah bertemu Rasulullah? Pernah mendengar ucapan Rasulullah? Mereka semua diam. Tidak ada di antara kami yang pernah bertemu dengan Rasulullah. Maka Ibn Abbas memberikan pijakan pertama. Jitu min indi ashabi Rasulullah. Aku datang dari sisi para sahabat Rasulullah. Kami orang yang bertemu Rasulullah. Kami dengar ucapan Rasulullah. Kami tahu turunnya ayat kepada beliau. Dan kami tahu tafsir dari ayat itu dari mulut Rasulullah SAW. Maka kami lebih tahu dari kalian. Diterangkan tentang makna inil hukmu illa lillah, atau tentang makna wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Mereka ketika mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan dua penengah, apa alasannya? Kata mereka, dengan Al-Qur'an diletakkan di ujung pedangnya, diangkat tinggi-tinggi oleh mereka, inil hukmu illa lillah. Tidaklah hukum ini kecuali milik Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia kafir. Itu alasannya. Maka berhukum dengan dua penengah berarti kafir. Astagfirullah. Maka Ibn Abbas menjawab, syubhat kalian aku jawab. Bahwa aku hadir waktu itu. Ketika mereka orang-orang Bani Quraidah minta dihukumi oleh Sa'ad ibn Mu'ayh. Dan Rasulullah SAW menyatakan, panggil Sa'ad. Panggil Sa'ad ibn Mu'ayh, didatangkan dalam keadaan dibawa. Qumu ila sayyidikum. Bangunlah, sambutlah dia. Sambut, datangkan, kemudian mereka ingin dihakimi olehmu. Wahai Sa'ad. Rasulullah yang menyatakan kepada Sa'ad mereka ingin dihakimi olehmu. Apa hukummu tentang mereka ini, Bani Quraidah, yang mengkhianati kaum muslimin dalam perang Khandaq? Kata Sa'ad, pisahkan laki-laki dan perempuan. Mereka berpisah. Kemudian berkata pada kaum laki-laki, pisahkan yang dewasa dan anak. Pisahkan dewasa dan anak. Maka dia berkata, kaum dewasa bunuh semua. Dan yang anak-anak dan perempuan semuanya ditawanan. Maka Rasulullah SAW menyatakan, engkau telah menghukumi dengan apa yang Allah turunkan min fawqi sab'i samawat. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka kata Ibn Abbas, apakah aku sudah menjawab? Artinya kalau hakim itu dari manusia, tapi berhukum dengan ayat Allah, tidak masalah. Adanya penengah. Penengah itu bukan berarti berhukum pada manusia. Bukan berarti berhukum pada makhluk. Bukan. Kalau manusia itu memakai hujjah, memakai dalil-dalil. Ajabna? Ajab. Apalagi syubhat kalian. Sampaikan lagi syubhat yang lain. Bahwasanya kata Ibn Abbas, makna wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, itu kufrun duna kufrin wa fiskun duna fiskin wa dhulmun duna dhulmin. Orang yang berhukum tidak dengan hukum Allah, kufurnya bukan kufur yang mengeluarkan dari Islam. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, bukan berarti dia keluar dari agama, murtad, bukan. Bahkan setiap orang yang berdosa, pakai hukum siapa dia? Misalnya khamr haram, kemudian dia minum khamr, pakai hukum siapa? Hukum Allah? Hukum Allah haram, berarti dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Apakah kafir? Orang yang berbuat dosa, dengan dosa-dosa, berhukum dengan hukum siapa mereka? Bukan dengan hukum Allah. Hukum Allah haram. Kenapa mereka berbuat? Berarti mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Apakah kafir? Khawarij mengkafirkan mereka semuanya. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Maka siapa yang berbuat dosa, berarti tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Ini adalah ajaran sesat, menyelisihi para sahabat, dan menyelisihi para imam-imam, tokoh-tokoh sahabat, seperti Hablul Ummah, tintanya Ummah, yaitu Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Menyelisihi Khalifah, Amirul Mukminin, Ali bin Abi Thalib. Fadibin A'azakullah, mereka masih ngomong lagi. Ada satu lagi. Kenapa kok mau Ali bin Abi Thalib melepaskan jabatannya? Karena penengah itu berkata, sekarang Ali dan Muawiyah tidak jadi khalifah atau bukan khalifah. Kita akan bahas sekarang. Artinya, lepas dulu istilah khalifahnya. Berarti kalau bukan Amirul Mukminin, berarti Amirul Kafirin. Katanya mereka. Kata beliau, Ali bin Abi Thalib hadir ketika perjanjian Hudaybiyah. Ketika dalam perjanjian itu ditulis, ini perjanjian antara Tufail bin Amr dan Muhammad Rasulullah. Ternyata mereka menolak. Lepaskan dulu itu kalimat Rasulullah. Kalau itu Rasulullah kami akui, kami enggak akan menerima. Kami enggak akan menolak, kami enggak akan menentang. Maka sungguh demi Allah, Ali bin Abi Thalib yang menulisnya, dan Ali bin Abi Thalib menyatakan, wallahi, aku enggak akan menghapus kalimat Rasulullah. Ternyata Rasulullah sendiri yang menyatakan, dulluni, tunjukkan aku mana tulisannya. Dihapus tulisannya oleh Rasulullah sendiri. Apakah ketika dihapus kalimat Rasulullah, berarti Rasulullah bukan Rasulullah? Tidak. Tetapilah Rasulullah. Demikian pula Amirul Mukminin, ketika dikatakan dihapus dengan istilah Amirul Mukminin dalam perdamaian tadi, bukankah? Bukan berarti Amirul Mukminin terus jadi Amirul Kafirin. Ajabna, apakah kami jawab? Bala, kami. Kalau engkau telah menjawab, kata. Subhat berikutnya, dijawab semua dengan tuntas, dengan hujjah-hujjah. Maka separuh lebih dari mereka kembali kepada pemahaman para sahabat. Tetapi yang tersisa, mereka berkelompok berkerumun di daerah namanya Kayu Rawan. Atau di daerah Haruro. Kemudian membentuk kembali konsolidasi mereka di sana, membentuk pasukan kembali, dan mulai berbuat benar kembali. Maka kata Ali bin Abi Thalib, sudah dinasehati, sudah diperingatkan. Tidak ada lagi kita maklumi mereka. Wallahi la uqatilannahum hatta la yabqa asyrah. Sungguh demi Allah, aku akan perangi mereka sampai tidak tersisa 10 orang pun. Aku yakin mereka lah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Aku yakin di tengah mereka ada di Tudayya, tokoh yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa di ketiaknya ada daging tumbuh seperti tetek perempuan. Perangi mereka dan cari orang itu. Diperangi oleh Ali bin Abi Thalib dengan pasukannya. Siapa pasukannya? Para sahabat. Pasukannya generasi pertama umat ini khairun nas. Maka ini barakallahu fikum adalah sunnah perintah dari Rasulullah dipraktikkan oleh generasi terbaik. Perintah dari Rasulullah SAW dan dipraktikkan oleh generasi terbaik. Yaitu kata Nabi, lau adraknahum laqatalnahum. Kalau aku temui mereka, aku akan perangi mereka. Itu Rasulullah SAW. Maka Ali bin Abi Thalib juga menyatakan, aku akan perangi mereka hingga tidak tersisa 10 orang pun. Dan inna lillah awliya, sesungguhnya Allah memiliki wali-wali. Yang idza aqsama 'ala Allah la abarrah, yang kalau bersumpah dengan nama Allah, Allah tepati. Ali termasuk radhiyallahu taala anhu ketika bersumpah aku akan perangi mereka sampai enggak tersisa 10 orang pun, benar-benar terbukti tidak tersisa kecuali 9 orang. Diperangi sampai tidak tersisa kecuali 9 orang. Kata Ali bin Abi Thalib, cari orang yang digambarkan oleh Rasulullah SAW fil qatla, di bangkai-bangkai mereka. Didapat. Ditemukan. Ya Amirul Mukminin, kami menemukannya. Dilihat. Dan ternyata terbukti ada daging tumbuh di ketiaknya seperti tetek perempuan. Dikatakan alhamdulillah yang telah memberikan taufik kepadaku bahwa aku memerangi orang-orang yang tepat. Yang seperti digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qul inna azabullah ini khawan. Kelompok yang sudah sangat jelas sesatnya dan sangat gamblang karena ada nas-nas hadis, ada ciri-ciri dan ada sikap kita pada mereka bagaimana dicontohkan oleh para sahabat, dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tetapi sungguh yang anehnya masih ada orang-orang jahil hari ini yang membela Khawarij. Di antaranya Sayyid Qutb dalam bukunya Keadilan Sosial menyatakan kalau kita melihat dengan kacamata syariat, maka pemberontak itu lebih dekat ke dalam Islam daripada Uthman sendiri. Siapa dibela? Khawarij. Astagfirullah. Terang-terangan menyatakan laun nadarna bi aini syariah, kalau kita lihat dengan mata syariat, maka sungguh pemberontak itu akrab, lebih dekat pada Islam daripada Uthman ibn Affan, atau lebih tepatnya orang yang di belakang. Itu ucapan dalam Keadilan Sosial dan dicetak berulang kali terjemahannya di Indonesia. Apa enggak ada yang sadar kalau itu berbicara membela Khawarij? Qul inna a'udzubikumullah. Demikian pula kalimat-kalimat cercaan yang muncul pada tokoh-tokoh mereka seperti Maududi yang menyatakan adanya cercaan pada sahabat Muawiyah Amr bin Auf. Nah, setelah kita lanjutkan setelah salat isya barakallahu fiik. Wa tawfiq wal afiyah.